di matan 93 ya. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nusbitu al-khilafata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awalan li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu tafdilan wa taqdiman ala jami'il ummah thumma li Umar bin al-Khattab. Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wal a'immatu al mahdiyun. Kemudian mengisbat menetapkan kekhalifahan yang pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk Abu Bakar As-Siddiq. Ya, taqdiman tafdilan ala jami'il ummah. Ya. Dibanding jari mendahulukan Abu Bakar dan Umar, ini usul. Adapun Ali dan Abi Thalib, ada yang Ali dulu baru Utsman dulu, itu bukan perkara usul. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala di Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Yang usul adalah mentakdim Abu Bakar dan Umar. Siapa yang menyatakan mentakdim yang ketiga Ali baru Utsman, itu bukan perkara usul. Ya. Tsumma li Utsman radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka lah khulafaur rasyidun dan mereka lah para imam-imam ya yang mendapatkan petunjuk. Ya, jadi setelah selesai kita membahas masalah wajibnya mencintai, memberikan loyalitas kepada para sahabat, maka kemudian di sini Al-Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi membahas tentang keharaman membenci mereka, dan sekarang dibahas siapa yang lebih utama di antara mereka. Ya, barakallahu fiik. Ah, kita baca syarahnya. Syarahnya ringkas saja ini, ya. Fadhil dibaca di sini, ya. Siapa? Suyidi. Wa man ta'ana fi khilafati ahadin. Min ahlihi. Nah, kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, man ta'ana fi khilafati ahadin min ha'ulail a'immah fahuwa adallu min himari ahlih. Nah, kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan barang siapa yang dia mencela salah satu dari khilafah imam-imam tersebut, yang empat, siapa aja dia cela, maka dia lebih sesat dari unta atau dari keledai yang ada di kampungnya. Ya, dia lebih sesat daripada keledai ahli. Ya, bisa diterjemahkan keledai keluarganya atau keledai orang kampungnya. Nah, ini karena ini adalah perkara usul. Ini perkara usul. Siapa yang mencela mereka, mencela sahabat saja itu sudah kesesatan. Mencela empat orang yang utama, maka lebih sesat lagi. Kemudian Al-Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi berkata, wa annal asharata alladhina sammahum Rasulullah SAW wa basyarahum bil jannah nashhadulahum bil jannah. Ya, kemudian ya, 10 orang yang Rasulullah SAW ya, yang disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada mereka dengan surga, maka kita pun mempersaksikan bahwa mereka mendapatkan surga. Ala masyahidalahum Rasulullah SAW berdasarkan persaksian yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Wa qawluhu al-haqqu wa hum Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'ad wa Sa'id wa Abdurrahman ibn Auf wa Abu Ubaidah ibn Jarrah wa huwa aminu hadhihi al-ummah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah ini ya. Dan sabda beliau adalah benar, 10 orang tersebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, wa huwa aminu hadhihi al-ummah, yang Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan amin kepercayaan umat ini, semoga Allah meridai mereka semua. Jadi 10 orang ini yang mendapatkan persaksian jaminan masuk surga. Ya. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah disifati sebagai aminu hadhihi al-ummah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian dengan penduduk negeri Najran dan mewajibkan mereka membayar jizyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika mengutus Abu Ubaidah, maka mereka pun meminta kepada beliau untuk mengutus seorang yang terpercaya. Ya, orang-orang Najran minta kepada Nabi diutus orang yang terpercaya. Ya, supaya bayar jizyahnya pada orang tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memilih Abu Ubaidah. Dan beliau bersabda tentang Abu Ubaidah, la ab'atsanna 'alaikum aminan haqqo aminin. Saya benar-benar akan mengutus kepada kalian aminan haqqo aminin. Masyaallah. Ya, orang yang benar-benar terpercaya, benar-benar terpercaya, aminan haqqo aminin. Haqqo aminin itu pakai maf'ul mutlak lagi. Tabarakallahu fik. Nah. Dibaca berikutnya, oh masih limatan. Ya, masih limatan. Wa man ahsanal qaula fi ashabi Rasulullah fi as ya. Wa man ahsanal qaula fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajihi at-tahirati. Ya, min kulli danasin. Dan barang siapa yang berkata baik tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para istri beliau yang suci dari segala perbuatan danas, keji, kotor, ya, wa dzurriyyatihi al-muqaddasin, dan keturunan beliau yang suci, min kulli rijsin, dari segala perbuatan kotor, faqad bari'a minan nifaq, maka sungguh dia telah terbebas dari sifat kemunafikan. Jadi Al-Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi menyebutkan apa yang wajib bagi para sahabat setelah disebutkan tentang ya keutamaan para sahabat, maka beliau di sini menyebutkan tentang Ahlul Bait, bahwa keluarga Nabi yang paling pertama kali disebut adalah istri-istri beliau. Innama yuridu Allahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa-dosa dari kalian wahai Ahlul Bait dan membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Yang pertama dimaksud di sini adalah istri-istri beliau. Ya, kemudian kerabat-kerabat beliau itu keluarga besar beliau dari Al-Abbas. Ya, pokoknya dari kakek beliau. Ya, dari kakek beliau, anak-anak kakek beliau Al-Abbas, Abu Talib. Ya, adapun Abu Lahab. Ya, kemudian ya, anak Abu Lahab tak termasuk. Abu Talib kafir. Ya, memang betul dia kafir. Tapi anaknya yang mukmin itulah yang jadi Ahlul Bait. Abu Lahab paman Nabi itu bukan Ahlul Bait, ya. Dia kafir, ya. Dia enggak termasuk. Kakeknya Nabi, kakek Nabi bukan Ahlul Bait, karena yang dimaksud keluarga Nabi yang beriman. Nah, ini penting ya diperhatikan ya, keluarga Nabi dari kalangan Bani Hashim, ya. Bani Hashim ini semua adalah keluarga Nabi yang beriman. Siapa aja termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau adalah Al-Hashimi Al-Qurasyi. Ha. Beliau Ahlul Bait. Namun yang bukan Ahlul Bait enggak boleh kita muliakan. Jadi tidak ada manusia yang kita bisa memberikan loyalitas besar selain para sahabat dan Ahlul Bait. Ya. Enggak boleh selain itu kita memberikan loyalitas yang besar, pembelaan yang besar, enggak boleh. Nah, ini yang penting adalah istri-istri Nabi, karena Syiah menuduh istri-istri Nabi dengan keburukan. Nauzubillah. Mereka menuduh istri-istri Nabi sebagai pezina, sebagaimana mereka menuduh Aisyah. Nah, ini kita mesti marah. ibu kita aja kalau di kita ada orang yang berkata buruk tentang ibu kita, kita marah. Nah, ini istri-istri Nabi itu ibu kita juga. Ya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka. Ya. Dan kalau dituduh Aisyah penzina, berarti mereka menuduh Rasulullah SAW berzina. Kenapa? Karena wanita yang buruk ya untuk yang buruk. Al-khabisatu lil-khabisin. Ya. Wal-khabisuna lil-khabisat. Wat-tayibatu lit-tayibin. Wat-tayibuna lit-tayibat. Kan begitu. Az-zani li-zaniyah. Ya. Orang yang berzina laki-laki, pasangannya berzina perempuan. Orang yang baik, orang wanita yang baik, orang yang jelek untuk orang jelek, kan begitu. Nah, dan keturunan Nabi yang dimaksud di sini adalah anak-anak beliau yang beriman, semua anak-anak beliau beriman, ya, dan cucu-cucu beliau dari jalur Al-Hasan dan Al-Husain. Ya. Mereka itulah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ulama usalaf minas-sabiqin wa man ba'dahum minat tabi'in ahlul khair wal asar. وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بالسوء فهو على غير السبيل. Dan juga ulama generasi salaf, generasi awal dan generasi sesudah mereka dari kalangan tabi'in, ya, dari kalangan sahabat tabi'in, tabi'in, para pengikut asar kebaikan dan asar riwayat ahli fikih dan orang-orang yang memiliki pandangan yang lurus. La yuzkarun illa bil jamil, tidak boleh mereka disebut kecuali dengan pembicaraan yang baik. Wa man zakarahum bisu'in, siapa yang menyebutkan mereka para ulama dengan keburukan, fahuwa ala ghairi sabil, berarti dia tidak mengikuti jalan yang lurus. Ya, ini dimasukkan di bab akidah. Al-Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi setelah membawakan hak-hak para sahabat, keluarga Nabi, Ahlul Bait dan apa yang wajib bagi mereka, ya, kita berikan berupa kecintaan, loyalitas, pembelaan, tidak boleh mencela mereka, kemudian beralih kepada orang-orang yang memiliki keutamaan, yaitu para ulama. Ya, karena para ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ya, mereka lah jembatan menuju pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau mereka dicela, ya sudah, kita enggak bakal bisa sampai kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, nah para ulama disebutkan ada yang namanya ahlul asar, ada yang namanya ahlul fikih. Ahlul asar itu ahlul hadis, ahlul fikih ya ahlul fikih. Ya, barakallahu fikum. Ada ulama yang sekaligus ahlul asar dan ahlul fikih. Misal Al-Imam Ahmad, ya. Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya. Baik, barakallahu fikum. Nah, fikih pun juga ada dua bagian, fikih al-akbar dan juga fikih amaliyah. Fikih akbar itu apa? Fikih akidah. Fikih akbar itu fikih akidah. Kalau fikih amaliyah, ya yang kita kenal, hukum-hukum, ya. Tabarakallahu fikum. Nah, ini para ulama tidak boleh untuk dicela. Para ulama mesti kita jaga kehormatan mereka. Kelirunya ulama saja, mereka mendapatkan pahala satu asas ijtihadnya. Idza ijtahada al-hakim fa asafa lahu ajran wa idza ijtahada akhta fa lahu ajrun wahidun. Ini adalah keutamaan mereka, ya, yang mereka memiliki keutamaan, ya, yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Fadlul alim ala al-abid ka fadlil qamar ala sa'iril kawakib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan orang yang berilmu, ulama, dibandingkan dengan ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan di atas semua bintang-bintang. Bintang banyak, cahayanya sedikit. Bulan satu namun menerangi semua alam semesta. Ya. Baik. Wala nufaddilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya alaihim assalam wa naqul nabiyyun wahidun afdalu min jamil awliya. Ini akidah nih, menyelisih kaum sufi. Dan kita tidak menyatakan atau kita tidak lebih mengutamakan seorang pun dari para wali di atas para nabi. Nah, ini kalau orang-orang sufi sesat sebaliknya, mereka mengutamakan wali daripada nabi. Na'udzubillah. Wa naqul, dan kita menyatakan nabi, satu nabi itu jelas lebih utama daripada seluruh wali. Seluruh wali. Ya, jadi di sini Al-Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi membahas tentang keutamaan para nabi, ya, di atas para wali. Nah, para wali memiliki keutamaan, namun mereka jauh dibandingkan para nabi. Ya, jauh dibandingkan dengan para nabi. Nah, para nabi jelas keutamaan manusia terbaik, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita baca syarahnya di sini. Ya. Fadal dibaca di sini. Ya, Refli. الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاجتهادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة كلهم متابعة الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياساته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم من غير اتباع لطريقتهم. ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، ليس له صانع مباين له، ولكن هذا يقول هو الله. وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع. وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق نعم، فكري لنجد فجأة. وهو لما رأى ودعا في الولايتي فويق الرسول ودون الولي. وهذا قول للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة، كما تقدم التنبيه على ذلك. طيب، udah mau selesai nih. Ya. Tapi tetap kita sisain besok buat khatamannya besok saja insyaallah. Ya. Kata Syekh Al-Albani di sini, qala fi syarah. Berarti di sini siapa? Ibn Abil Is, ya. Yushiru Syekh di sini, Syekh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala, beliau mengisyaratkan ila raddi 'alal ittihadiyah. Mengisyaratkan di matan ini besanggahan bantahan terhadap kaum ittihadiyah, ya, yang menyatakan bahwasanya Allah menyatu dengan makhluk. Wa jahalatil mutasawwifah, dan orang-orang bodoh dari kaum sufi. Namun enggak semua sufi, ya. Di kitab Al-Hamawiyah Al-Kubra Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan beberapa sufi yang lurus ahlu sunnah, menetapkan sifat-sifat Allah, ya. Wa illa fa ahlul istiqomati. Nah, namun sufi yang mereka istiqomah, yusuna bi mutabati rasul wa mutabati syara. Sufi yang istiqomah, mereka mewasiatkan justru untuk mengikuti rasul, mengikuti syariat, mengikuti ilmu, mengikuti syariat. ya bimutaba'atil ilm, mengikuti ilmu yang benar Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, ini dikutip banyak di kitab Al-Hamawiyah Al-Kubra mengenai hal ini. Faqad aujaballahu 'alal khalqi kullihim mutaba'atar rusul, dan Allah telah mewajibkan kepada makhluk semuanya untuk mengikuti rasul. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah." Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan agar ditaati dengan izin Allah. Wa katsirun min haula, dan banyak di antara mereka yang kaum sufi ini beranggapan bahwasanya dia sudah sampai yasiru bi riyasatihi wa ijtihadihi, dia sudah sampai melewati para rasul ya dalam ibadah dengan riyasah dia. Riyasah ini bisa maknanya kepemimpinan, kehormatan ya. Wa ijtihadihi ya, dengan kehormatan yang ada di diri dia, atau dengan kesungguhan dia dalam ibadah, wa tasfiyati nafsihi ya, dan dia dengan membersihkan hatinya, dengan dia membersihkan kalbunya, dia menyangka sudah sampai ke mana? Ila ma wasalat ilaihil anbiya'u. Ya, sudah sampai melebihi apa yang telah dicapai oleh para nabi min ghairi tiba'in li tariqatihim. Ya. Melebihi sudah sampai kepada derajat para nabi tanpa mengikuti jalan nabi. Makanya mereka selalu membawa kisah Khidir dengan Musa sebagai itu. Lihat tuh Khidir, dia bukan nabi, dia wali, dia lebih berilmu daripada Musa. Ya, ilmu laduni. Aibar kalau fikum, itu terus yang digoreng ya. Yang digoreng kisah itu terus. Padahal Khidir pendapat yang benar adalah nabi, bukan wali. Aibar kalau fikum. Nah, berikutnya juga Khidir bukan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Karena umatnya Nabi Musa mahdud, terbatas hanya pada Bani Israel. Ya, di antara mereka ada yang menyatakan innal anbiya wa rusula, para nabi dan para rasul, innama yakhudunan ilma billahi min miskati khatamil awliya, na'udzubillah. Ya, para nabi dan rasul mereka mengambil ilmu itu dari lubang cincinnya para nabi. Para nabi dan rasul mengambil ilmu dari lubang cincinnya para wali. Wa yad'i li nafsihi annahu khatamul awliya, dan dia mengklaim dia sendirilah cincinnya para wali. Dia wali. Naudzubillah. Sehingga wali majdzub, orang gila yang badannya dipilok-pilok, rokok, enggak sholat, itu lebih utama daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang main gitar, orang lagi sholat main gitar. Naudzubillah, wali majdzub. Katanya ini ikhlas, inilah keikhlasannya. Dia enggak sholat, iya. Dia biar enggak disangka soleh, dia pura-pura aja maksiat. Itu biar dianggap soleh, dia pura-puranya maksiat, pura-puranya dia enggak sholat, padahal dia senantiasa berzikir kepada Allah. Lihat tuh. Nah, ini orang sufi gila ini ya. Na'udzubillah. Mana lagi tadi? Wa yakunu dzalikal ilmu huwa haqiqata qawli fir'aun. Nah, kalau begitu ilmu tersebut yang diklaim merupakan dari wali, berarti itulah hakikat ucapannya Fir'aun. Ya, hakikata khabar yakun, buahnya domir fasl. Ya. Wa huwa annal anna hadzal wujud masybut wajibun bi nafsihi. Wujud ini alam semesta maksudnya. Bahwasanya segala yang ada di alam semesta ini, semua yang ada terjadi dengan sendirinya. Ya. Laisa lahu sani'un mubayyinun lah, tidak ada penciptanya. Ya, tidak ada pencipta yang menciptakannya. Enggak ada. Walakin hadza yaqul huwa Allah. Ya. Namun si kaum ittihadiyah ini mengatakan dialah Allah. Ya. Allah bersatu dengan dirinya. Wa fir'aun lakin hadza yaqul huwa Allah. Namun orang sufi ini menyatakan huwa Allah yang menciptakan Allah. Huwa Allah maksudnya ada pencipta. Kalau Fir'aun kan ngakunya ana rabbukumul a'la gitu kan. Wa fir'aun azharul inkara bil kulliyati. Fir'aun menampakkan pengingkaran secara totalitas. Lakin kana fir'aun fil batin a'rafa billahi minhum. Namun Fir'aun di batinnya lebih mengenal Allah dibanding mereka. Fa innahu kana musbitan li sani'. Ya. Maka Fir'aun sebenarnya menetapkan. Ya, kana musbitan lisani. Fir'aun ini sebenarnya dalam hati menetapkan bahwa ada pencipta, yaitu Allah lah pencipta. Wa haula idzannu anna al-wujuda al-makhluqa fil wujudi fil wujud huwa al-wujudul khaliq. Sedangkan mereka menganggap segala yang ada di alam ini pada hakikatnya makhluk sekaligus penciptanya, karena aliran ittihadiyah. Ya, aliran ittihadiyah. Semisal Kabani Arabi dan semisalnya. Ulama ra'a anna syar'a adh-dhahira la sabila ila taghyirihi. Ya. Yaitu Ibn Arabi dan semisal, tatkala syariat tidak mampu berubah dirinya, katanya. Bahwasanya syariat yang nyata tidak ada jalan untuk merubah dirinya. Ketika dia menyatakan kenabian telah terhenti, an-nubuwwata khatamat. Tetapi kewalian tidak pernah berhenti. Wada'a fil wilayah ma huwa a'dhamu minan nubuwwati. Dan dia mengklaim bahwasanya dia adalah wali, dan dia mengklaim bahwasanya kewalian itu lebih agung, lebih utama daripada kenabian. Wa ma yakunu lil awliya'i wal mursalin wa annal anbiya' mustafiduna minha. Ya, dan dia beranggapan wali lebih agung daripada nabi dan keutamaan-keutamanya yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Ya, bahkan para nabi dan rasul mengambil faedah, mengambil manfaat daripada wali, ya, daripada kewalian. Kama qal, sebagaimana Ibn Arabi ini berkata, maqamun nubuwati fi barzakhin. Ya, maqam kedudukan para nabi itu ada di alam barzakh. Fawikur rasuli, fawik itu masdar dari fawwaqa yufawwiku. Ya, fawik dia melebihi rasul dunal wali. Ya, dia melebihi rasul di atas para wali. Ya. Wa hadha qalbun, qalbun masdar qalaba yaqlibu. Maka ini jelas membalikkan syariat. Ya. Ini jelas bertentangan dengan syariat. Fa innal wilayata tsabitatun lil mu'minina al muttaqin, karena yang namanya kewalian itu juga ada pada orang-orang beriman bertakwa. Sebagaimana Allah Taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak, mereka tidak memiliki ketakwaatiran, tidak mereka memiliki pula kesedihan. Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang beriman dan yang senantiasa bertakwa. Wa nubuwwatu akhassu minal wilayah. Bahwasanya kenabian itu lebih spesial, lebih jelas unggul daripada kewalian. War risalatu akhassu minan nubuwwah. Dan yang namanya kerasulan tentu lebih khusus, lebih utama lagi daripada kenabian, kama taqaddama at-tanbihu ala dzalik. Sebagaimana yang telah berlalu tanbih, peringatan atas hal ini. Ya, kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi kemudian beliau melanjutkan, nu'minu bima ja'a min karamatihim wa sahha an istiqati min riwayatihim. Dan kami percaya dengan apa yang terjadi dari karamah-karamah mereka para wali, dan terdapat riwayat-riwayat yang sahih tentang kisah-kisah mereka. Jadi Ahlussunnah mengenai karamah ini di antara dua persimpangan kaum sesat. Yang kaum pertama berlebih-lebihan dalam menetapkan karamah, sufi. Yang kedua Mu'tazilah, yang mereka tidak percaya adanya karomah. Ya, Ahlussunnah pertengahan menetapkan adanya karomah. Ya, adanya karomah. Ya, sebagaimana Ibnu Taimiyah menyebutkan, ya, di kitab beliau Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan, ya, bagaimana karomah yang ada pada tabi'in semisal Al-Hasan Al-Basri yang dikepung di rumahnya yang kecil oleh pasukan Hajjaj. Pasukan Hajjaj bolak-balik ngobrak-ngabrik ke rumah, enggak ada pada Hasan Al-Basri di situ berdoa. Enggak melihat. Ya. Hajjaj dikatakan kafir oleh Hasan Al-Basri sebagai tagut dan misalnya. Ya. Dikejar oleh Hajjaj di rumahnya yang kecil, enggak ketemu padahal dia di dalam berdoa. Dan banyak lagi kisah tabi'in, sahabat, tabi'ut tabi'in disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di buku tersebut. Nah. Ya, kita lanjut. Syarah di sini baca. Ya. Fadal dibaca di sini. Siapa? Si Nugraha. Semakala syair. Kultu. Kultu. Lapa laqada ahsana al-mu'allifa mu'allifu laqada ahsana al-mu'allifu sun'an bitaqyidi dhalika bima saha min ar-riwayati wa dhalika li'anna an-nasa wa bi khassatil muta'akhirina minhum qad tawassa'u fi riwayatil karamati ila darajati annahum rawaw annahum rawaw bismiha al bismihal abatili allati la yashuk al abatila dari maqul dari rawaw rawaw al abatila allati la yashuku fi butlaniha min man lahu adana darratan min man lahu adana darratin boleh min aqlin darratin min aqlin bal inna fiha ahyanan wasyirkul akbar wa fir rububiyyati wa fir rububiyyati wa kitabut tabaqatil awliya'i lisy'arani min awsa'il kutubi dhikran limithli tilkal abatili allati minha qawlu ahadi awliya'ihi taraktu qawli disyai'i kun fayakunu ishruna sanatan adaban ma'allahi ta'ala allahu amma yakulu dhalimuna uluwan kabira watajidu taifatan la ba'sa biha minal karamati as-sahihati an ba'di sahabati fi kitabi riyadi salihina lil imami an-nawawi. Ya, kata Syekh Al-Albani, kultu laqad ahsana al-mu'allifu sunan. Jadi di sini al-mu'allif itu al-imam Abu Ja'far Al-Tahawi, sungguh beliau sangat tepat bitaqyid dzalika, memberikan taqyid persyaratan batasan mengenai pembahasan karomah ini. Riwayat yang sahih tentang karomah. Ya, dzalika li'anna an-nasa wa bi khassatil mutaakhirin, yang demikian karena banyak orang terlebih khusus terlebih-lebih orang-orang kalangan belakangan ini. Ya, mereka ini minhum man qad tawassau fi riwayatil karomat, mereka tawassau, ya mereka berluas-luas, artinya berlebih-lebihan dalam meriwayatkan dalam periwayatan tentang karomah ila darajat annahum rawu bismiha al abatila, ya sampai-sampai kepada mereka yang enggak diragukan lagi kebatilannya man lahu adana darrah min aqlin, ya bagi orang yang punya akal walaupun seakal itu hanya sebesar biji darrah sekalipun itu pasti batil, dia tahu. Bal inna fiha ahyanan ma huwa asyirkul akbar, di dalamnya terdapat kesyirikan akbar, ya dalam hal rububiyah. Termasuk diantara kitab yang paling luas, paling lengkap dalam menyebutkan di misri tirkal minha qawlu ahadil awliya'i, diantaranya ialah ucapan salah seorang wali mereka, taraktu qawli li syai', saya pernah berkata terhadap sesuatu, kun fayakunu, jadilah, ternyata jadi hal tersebut, isrina sanatan, selama 20 tahun jadi sebagai apa? Adaban ma'allah. Ya. Hal tersebut jadi selama 20 tahun menjadi adab bagi Allah. Na'udzubillah. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan Sya'ron ini menceritakan bagaimana para ada wali yang tolong manggil nama wali tadi, wali pulang tolong saya, akhirnya tangan si wali pulang itu nyelamatin perahunya, ya, ke daratan, sampai tangan si wali tadi gak basah sedikit pun kena air. Nauzubillah, ya ini Oh, anak kecil aja tahu dia ngayal ya. Orang gila aja juga tahu ini gila. Itu ya, na'udzubillah. Ta'ala Allahu 'amma yaquluna dhalimuna 'uluwan kabira. Maksudnya Allah dari perkataan orang-orang zalim tersebut. Ya, beberapa riwayat yang tidak mengapa dari riwayat-riwayat karomah yang sahih, ya, an ba'di sahabati dari para sebagian para sahabat di kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, ditahqiqi dengan tahqiq saya. Tapi cukup, nanti insyaallah besok kita khataman berarti. Dari mulai dari halaman 107 sampai 111. Ya. Khataman kita insyaallah. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka